Kita masuk sekarang pada pembahasan selanjutnya, isim kana atau saudara-saudaranya. Isim kana atau saudara-saudaranya ialah mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudaranya. Jadi dia asalnya mubtada khobar, kemudian datang kana. Kana ini nanti merubah hukum mubtada dan khobar, merubah hukum asal mubtada dan khobar. Amal kana atau saudaranya ialah merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Jadi kana membuat mubtada yang asalnya rofa menjadi isimnya kana. I'rabnya apa? Tetap rofa, tidak berubah. Hanya saja khobarnya mubtada yang tadinya i'rabnya rofa berubah menjadi nasab, karena itu amalan kana, merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Mubtada tidak lagi disebut mubtada ketika datang kana, menjadilah dia isimnya kana. Khobar kana rumusnya khoka, ini rumus hanya dari penulis. Kemudian untuk menyusunnya sama persis seperti mubtada khobar, antara adat dan bilangan harus sama, ada duhuma dan nauhuma. Contohnya Muhammadun Rasulullahi. Ketika kemasukan kana, maka cara mengirapnya yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana, namanya hanya sebagai nama. Cuma dalam hal i'rab mubtadanya yaitu Muhammad tetap, karena amalan kana merofakkan isim dan menasabkan khobar, maka menjadi kana Muhammadun Rasulullah. Rasulullah, rasulah, dia dinasab karena sebagai khobar. Rasulu asalnya khobar. Ketika dalam susunan mubtada khobar dibaca Muhammadun Rasulullah, rasulu, rafa, khobar. Tapi tatkala kemasukan kana, Muhammad tetap i'rabnya rafa, sedangkan khobar karena ada kana menjadi nasab. Jadilah dia kana Muhammadun Rasulullah. Maka i'rabnya Muhammad isim kana rafa, tanda rafanya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Rasulah, rasulah, khobar kana mansub dengan fathah karena dia dari isim yang mufrad, rasulallahi. Demikian juga dalam contoh ayat wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Allahu isim kana rafa, ghafuran mansub khobar kana, rahima akan datang i'rabnya sebentar lagi, yaitu dia sebagai pengikut dari isim yang nasab, dia sebagai khobar kana yang kedua. Kemudian wa kana Allahu bima ta'maluna khabira, dan adalah Allah maha mengetahui, dan adalah Allah terhadap apa yang engkau kerjakan maha mengetahui. Pembahasan kita Allahu sebagai isim kana, dia marfu. Khobarnya mana? Khobiro, khobiro mansub sebagai khobar kana. Khoka itu artinya khobar kana, alif ka isim kana. Adapun saudara-saudara kana, kita bahas sekarang saudara-saudara kana. Maksudnya apabila saudara-saudara kana ini kita jumpai, amalannya sama seperti kana. Kalau kita temui saudara-saudara kana, nanti amalannya sama seperti kana, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Yang pertama, saudara kana bila menunjukkan waktu, contohnya asbaha pagi hari, adha waktu duha, zola waktu siang hari, amsa sore hari, bata bermalam, bata ya bitu malam, waktu malam, untuk menunjukkan waktu. Contohnya dari asbaha, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Pembahasan kita asbahtum, asbaha saudara kana. Tatkala di tasrif lugawi menjadi asbahtum, tum adalah isimnya asbaha, fi mahali raf'in. Ikhwana khobarnya asbaha mansub. Amsat as-sama'u mumtiratan, pada waktu sore itu langit hujan ya, menurunkan hujannya. As-sama'u isimnya amsa, menunjukkan waktu sore hari, dia rafa mumturatan khobarnya amsa. Demikian seterusnya. Jadi amalannya sama, cuma yang membedakan adalah lafaz kata-katanya. Kalau kana, kana ternyata punya saudara, yaitu saudaranya siapa? Asbaha, adha, dhalla. Cuma amalannya sama, merofakat isim, menasabkan khobar. Saudara kana yang kedua, laisa. Laisa itu fungsinya untuk menafikan. Contohnya, laisal imanu bitamani, bukanlah keimanan itu hanya dengan angan-angan. Al-imanu isimnya lausa, dia sebagai isimnya lausa, i'rabnya rafa dengan doma. Bitamani khobarnya lausa, fi mahali nasbin. Mahali nasbin, karena amalan lausa merafakan isim, menasabkan khobar. Kalau khobar tersusun dari jumlah atau sibul jumlah atau masdar muawwal atau isim mabni, maka di'rab fi mahali. Nanti karena masuk nasab, maka dikatakan fi mahali nasbin. Laisan najahu sahlan, i'rabnya sama. Atau dalam ayat alaisallahu. Jadi nanti kalau kita jumpai laisa setelahnya isim, maka isim itu dibaca rafa. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah itu masuk ahkamil hakimin, paling bijaksananya. Kemudian soro, soro untuk perubahan. Jadi merubah sesuatu dari asalnya ke bentuk yang lain. Misalkan soratil midu mudarisan, menjadilah seorang murid itu guru. Asalnya dia murid, tapi tatkala lama belajar kemudian dipercaya, menjadilah dia seorang guru, seorang ustaz. Soratil midu mudarisan, untuk merubah. Jadi biasanya diterjemahkan soro itu menjadi. Kalau laisa diterjemahkan itu bukan. Kalau asbaha, adha itu bisa adalah atau menunjukkan waktu. Adalah di waktu pagi. Soro tilmidu mudarisan. Tilmidu pembahasan kita marfu sebagai isimnya soro. Kemudian saudara tanah yang lain, mazala, mabariha, manfaka, mafati'a. Saudara-saudara wakana yang keempat ini, dia fungsinya untuk istimrar. Istimrar senantiasa, terus menerus. Jadi dalam menerjemahkan pakai kata-kata senantiasa. Contoh dalam alat, dalam ayat wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa berselisih. Yazaluna, pembahasan kita yazaluna, la yazaluna, yazalu. Yang penting itu tidak harus pakai ma, boleh pakai la. Huruf-huruf yang fungsinya menafikan, meniadakan, baik la atau ma sama saja. Dalam ayat ini pakai la, tidak pakai ma. Wala yazaluna mukhtalifin, yazaluna fi'il mudhari. Mana isimnya yazalu, yaitu wau jamaah. I'rabnya apa? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in, yazaluna isimnya zala, kemudian dia i'rabnya fi mahalli raf'in. Mukhtalifina sebagai khobar zala mansub, alamat nasabnya dengan ya, karena jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim i'rabnya rafa itu mukhtalifun, tapi karena dia kemasukan saudaranya kana yang merafakan isim dan menasabkan khobar, maka khobarnya menjadi mansub mukhtalifin, bukan mukhtalifun. Lan nabroha alaihi akifin, senantiasa kami akan iktikaf. Nabroha, baroha, dari asal mabariha. Lan itu nafi juga fungsinya. Isimnya baroha, ya, bariha ya brohu, nabroha, maka isimnya itu adalah nun di situ. Nun di sini namanya domir mustatir. Domir mustatir, na. Na di situ domir mustatir, takdirnya itu nahnu. Lan nabroha alaihi akifin, nahnu di sini yang domir mustatir, i'rabnya fi mahalli raf'in, isimnya yabroh, dan dia di i'rab fi mahalli karena termasuk isim yang mabni domir. Akifina khobar baroha, khobar bariha yabrohu, dia di i'rab mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Madama, madama menunjukkan waktu, selama. madama dalam ayat wa awsani bisolati wazakah madum tuhaya, dan dia mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan menunaikan zakat madum tuhaya selama aku hidup. Jadi menerjemahkannya madama itu selama, selama aku hidup. Dumtu tu di situ domir rafa muttasil bil fi'li fi mahali raf'in, haya khobarnya mansub, khobarnya madama, isimnya madama tu, domir rafa muttasil bil fi'li fa'il sebagai isimnya madama fi mahali raf'in, tidak marfu tapi fi mahali, karena dia isimnya mabni domir. Catatan, khobar tanah atau saudaranya dapat berupa yang pertama ismun dohirun seperti contoh di atas, atau dari jumlah ismiyah, jumlah ismiyah diawali dengan isim. Kana syita'u barduhu syadidun, adalah musim dingin itu dinginnya sangat sekali, sangat dingin sekali. Asyita isim kana marfu, mana khabarnya asyita yaitu jumlah ismiyah, yang jumlah ismiyah ini tersusun dari mubtada dan khobar. Barduhu mubtada, syadidun khobarnya barduhu. Keseluruhan susunan antara mubtada khobar namanya jumlah ismiyah, dan dia sebagai khobarnya kana, khobarnya kana yaitu asyita, asyita isim kana, khobarnya kana jumlah ismiyah barduhu syadidun. Apa irobnya? Fi mahali nasbin, jumlah tidak bisa dikatakan mansub tapi harus timahali karena jumlah. Asita'u marfu isim kana, atau jumlah fi'liyah manfaq talhazinu yabki, ya anak yang orang yang bersedih itu masih senantiasa yabki menangis. Jadi orang yang bersedih, hazin itu bersedih, manfaqa masih terus menerus dia menangis, yabki sebagai khobarnya hazin. Hazin i'rabnya marfu, hazin itu sifat musabbaha bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il, orang yang bersedih timbangannya hazin. Ya beki fi mahali nasbin sebagai khobarnya infakta, karena infakta saudara kana, merafakan isim menasabkan khobar. Sibhul jumlah, khobar kana dapat disusun dari sibhul jumlah. Adhasamaku fis syabakati, menjadilah ikan itu di pagi hari waktu duha, fis sabakah dalam jaring, dalam jaring, berada dalam jaring. Asamaku isim adha marfu, pembahasan kita fis sabakati fi mahali nasbin, khobarnya adha, khobarnya adha. Ini secara kaidah asal dalam sibul jumlah atau jumlah ismiyah itu kita irab langsung saja fi mahali nasbin. Ya, walaupun nanti ada perselisihan sedikit dari kalangan ulama tidak membuat kita berbeda, yang penting kita dapat membaca dalam kalimat ini. Pembahasan selanjutnya yang D, termasuk golongan isim-isim yang rafa, yang pertama itu mubtada, yang A, yang kedua itu khobar, yang ketiga isim kana, sekarang yang keempat khobar inna atau saudaranya, khobar inna atau saudaranya adalah khobarnya mubtada. Jadi dia asalnya mubtada khobar, mubtada punya khobar. Kemasukan inna atau saudaranya, kalau yang tadi kemasukan kana, sekarang kemasukan inna, ialah khobarnya mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Amal inna yaitu, amal inna atau saudaranya ialah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi kebalikan dari kana, kalau kana merofakkan isim dan menasabkan khobar, tapi kalau inna menasabkan isim, jadi isim setelah inna menjadi nasab dan merofakkan khobar, khobarnya tetap keadaannya rofak, cuma mubtada'nya yang berubah menjadi isim inna, i'rabnya menjadi nasab tidak marfu. Kebalikan dari kana amalannya. Untuk menyusunnya harus sesuai antara abaduhuma dan nauhuma. Contohnya Muhammadun Rasulullah, Muhammad mubtada rasul khabar, nau dan adatnya sama. Tatkala kemasukan inna, maka hukum mubtada khobar yang aslinya sama-sama rafa berubah. Mubtada yang tadinya rafa berubah menjadi isim inna, maka i'rabnya menjadi nasab, tidak rafa lagi. Inna Muhammadan, isim mufrad kalau nasab maka tandanya dengan fathah. Inna Muhammadan Rasulullahi, Rasulu tetap didemah sebagai khobar. Khobarnya tidak berubah karena amalan inna menasabkan isim merofakkan khobar. Inna Muhammadan Rasulullah. Jadi begitu seterusnya. Dibuat, kalau untuk latihan dibuat dulu mubtada khobar. Setelah kita buat mubtada khobar, masukkan kana, masukkan inna, kita rubah sendiri harokat akhirnya. Muhammadun Rasulullah. Karena ada kana, kana tetap Muhammadun tetap. Rasulullah berubah menjadi Rasulullah karena kana. Kalau inna lain lagi, Muhammadun Rasulullah. Inna jadi Muhammadan Rasulullah. Demikian untuk sebagai latihan. Contoh dalam ayat, inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu lagofurur rahim. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, lasari'ul iqab, sungguh sangat cepat balasannya. Wa innahu lagofurur rahim, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang, pengasih. Pembahasan kita Rabbak, asalnya itu Rabbuka lasari'u. Rabbuka lasari'u, sama-sama rafa mubtada khobar. Tatkala kemasukan inna, mubtada berubah jadi nasab, jadi isim inna. Inna Rabba, bukan Rabbu lagi. Kalau ada yang baca inna Rabbu salah, yang betul inna Rabba. Kalau kana betul, kana Rabbuka, bukan kana Rabbaka, tapi kana Rabbuka ghafurur rahim. Inna rabbaka lasari'u, sari'u khobarnya inna, sari'ul ikot. Wa innahu, hunya di situ sebagai isim inna, fi mahali nasbin. I'rabnya fi mahali nasbin. Kalau yang pertama, inna rabbaka, rabbaka mansub isim inna, nasobnya dengan fathah karena isim mufrad. Sari'u khobar inna rafa dengan domah karena dia isim mufrad. Innahu hu isim inna fi mahali nasbin, karena hu itu domir, tidak ada alamatnya, maka di i'rab fi mahali nasbin. La gofurun, gofurun itu salah, kurang tanwin, di tanwin gofurun yang betul. Rahimun, gofurun marfu khobar inna. Innal baba maftuhun, sesungguhnya pintu itu dibuka. Setelah kita mengetahui amalan inna dan cara merubahnya dari mubtada khobar, maka kita masuk sekarang pada saudara-saudara inna. Sebagaimana kana punya saudara, inna pun tak ketinggalan punya saudara. Yang pertama inna. Inna adalah saudaranya inna. Ya inna ini asalnya, untuk menguatkan takkid seperti misal di atas. Yang kedua anna. Inna itu asalnya. Kemudian anna. Anna saudaranya inna. Bedanya hanya kalau inna di kasrah, anna di fathah awalnya. Dia juga sama seperti takkid. Takkid itu penguat, tapi syaratnya anna harus di tengah kalimat. Artinya didahului kalimat lain. Didahului dulu baru anna. Contoh dalam ayat, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat pedih siksaannya. Allaha anna, anna di tengah-tengah, tidak di awal. Kalau inna itu di awal. Didahului oleh kalimat i'lamu, ketahuilah oleh kalian annallaha, bahwasanya Allah. Jadi kalau anna menjemahkannya bahwasanya Allaha. Ha, kenapa dia dibaca ha tidak Allahu atau Allahi? Karena Allah sebagai isim anna, dan anna termasuk saudara inna. Apa amalan inna? Menasabkan isim, merafakan khobar. Karena Allah sebagai isim anna, maka dia dinasab annallaha. Tidak dibaca Allahu, salah kalau ada annanya. Annallaha syadidu khobari anna al-iqab, sangat pedih. Contoh lain misalkan dalam kalimat kita sehari-hari, i'labu misalkan anna muhammadan maridun. Ketahuilah oleh kalian anna muhammadan, bahwasanya Muhammad maridun, dia sedang sakit. Kemudian ka'anna saudaranya yang ketiga. Ka'anna untuk penyerupaan, seolah-olah, seperti penyerupaan. ka'annahum husubun musannadah. Dalam surat Al-Munafikun menggambarkan keadaan orang-orang yang munafik, ka'annahum seolah-olah mereka husubun musannadah, seperti kayu-kayu yang disandari, bersandaran. Pembahasan kita ka'anna, ka'anna saudara inna, hum isim ka'anna, fi mahali nasbin, husubun khobar ka'anna, musannadah. Yang keempat, lakinna. Lakinna pun termasuk saudaranya inna. Artinya atau fungsinya dari lakinna adalah untuk istidrak. Istidrak itu perlawanan, menetapkan perlawanan. Jadi lakinna kalau diterjemahkan dalam terjemahan akan tetapi gitu. Contohnya al-kitabu shagirun lakinnahu mufidun. Kitab itu kecil, akan tetapi berfaedah. Kecil boleh kecil, tapi faedahnya banyak. Lakinna, lakinnahu mufidun. Kitab itu al-kitabu marfu mubtada, shagirun marfu khobar. Lakinnahu, hunya isim lakinna, mufidun khobar lakinna. Hu sebagai isim lakinna, fi mahali nasbin mufidun marfu sebagai khobar lakinna. Contoh lain dari lakinna misalkan al-waladu shagirun lakinnahu dzakiyun. Misalkan anak itu kecil. Al-waladu atau at-tiflu shagirun. Anak itu kecil. Lakinnahu dzakiyun, akan tapi dia pintar. La'alla. Kelima, saudara-saudara inna, la'alla. La'alla itu semoga artinya, untuk pengharapan. Jadi semoga. La'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga udara, cuaca, ya, udara besok itu cerah, muqtadil, sedang-sedang saja, cerah. Pembahasan kita la'alla saudara anna, saudara inna, menasobkan isimnya al-jawa jadi nasob, jawa dengan fathah, karena isim mufrad, muqtadilun khobar la'alla. Atau dalam ayat misalkan, la'allakum tattakun, la'allakum tattakun. Kumnya isim la'alla, mansub, fima, bukan mansub, fima hali nasbin, karena dia domir, isim mabni, maaf, jadi fima hali nasbin. La'allakum tattakuna, tattakun khobar la'alla, fima hali raf'in, karena khobarnya dari jumlah. La'allakum tattakun, agar kalian, atau semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, jadi untuk mengharapkan. Laita, laita sama untuk mengharapkan, tapi dia sifatnya hanya angan-angan, tak mungkin tercapai. Misalkan dia ucapkan laitan nati jata hasanatun, semoga saja nati jah, hasil ulangan itu hasanah, bagus. Padahal dia gak diisi sama sekali, hanya diisi 1-2, tapi yang lainnya ditinggalkan, yang gak belajar. Tapi setelah selesai imtihan, setelah ulangan, dia katakan laitan natijata hasanatun, semoga hasil ulangannya baik. Ya, ini gak mungkin, gak diisi, tapi kau mengharapkan nilainya baik, tidak mungkin. An natijata mansub, isimnya laita, nasabnya dengan fathah, karena dia isim mufrad, hasanatun khobar laita. Misalkan contoh-contoh yang lain dari ayat wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, misalnya wallahu mubtada, ya'lamu khobarnya, innaka, ka sebagai isim inna fi mahali nasbin, innaka la rasulullah, sungguh engkau adalah rasulullah, rasuluh, innaka la rasuluh, sungguh engkau adalah rasulnya. Kemudian setelah kita mengetahui saudara-saudara anna masih tertinggal, poin nomor 7 masih termasuk saudara inna tertinggal, nomor 7 la annafiyah lil jins, untuk menafikan, meniadakan. La nafi lil jins ini menafikan peniadaan, tapi peniadaannya menafikan jenisnya secara keseluruhan. Kalau kita ucapkan misalkan la rajula fil fasli, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam kelas. Orang yang mendengar perkataan ini, la rajula fil fasli, dia akan paham. Kalau tatkala diucapkan masih ada orang 1-2 laki-laki, maka dia akan keluar sehingga kosong kelas itu dari laki-laki. Ini jadi kaidah asal dari la an-nafiyah lil jins, menafikan jenis. La fa'ila khairin makruhun. Tidak ada satupun pelaku kebaikan yang akan dibenci. Jadi tidak ada pelaku kebaikan itu dibenci. Tidak ada satupun pelaku kebaikan dibenci. Jadi selalu dipuji, tidak dibenci. Dalam kalimat yang sering kita ucapkan, misalkan la ilaha, la ilaha, ha di situ i'rabnya sebagai isimnya la fi mahali nasbin. Begitu juga dengan la fa'ila, fa'ila mansub, karena dia bersambung dengan isim yang lainnya. Makruhun khobarnya la. Inilah beberapa saudara inna yang patut kita hafal dan kita ketahui agar nanti dalam beberapa kalimat penggunaan bahasa Arab, terutamanya tatkala membaca kitab-kitab gundul yang tanpa berharokat, kita dapat membacanya. Oh, ini saudara inna, maka setelahnya di nasab, khobarnya di rafa. Oh, ini kana, dan ini saudara kana, maka setelah kana atau saudara-saudaranya di rafa, khobarnya di nasab. Sebagaimana catatan, kita masuk sekarang pada catatan. Sebagaimana khobar kana, khobar inna atau saudaranya juga dapat berubah. Jadi dapat berupa sebagaimana khobar kana, khobar kana dapat berupa isim dohir dan sebagainya. Inna pun demikian. Ismun dohir seperti misal di atas, jumlatun ismiyah, jumlah ismiyah. Innal misbaha do'uhu syadidun, sungguhnya lampu itu cahayanya sangat terang. Al-misbah itu lampu, do'uhu cahaya syadidun, sangat terang. Al-misbah pembahasan kita isim anna, isim inna. Khobarnya mana? Khobarnya disusun dari jumlah ismiyah, yaitu dua gabungan, gabungan antara mubtada khobar, do'uhu syadidun sebagai khobar dari al-misbah. Kalau di i'rab satu persatu, do'uhu mubtada syadidun khobar, gabungan mubtada khobar namanya jumlah ismiyah sebagai khobarnya inna, khobarnya al-misbah. Apa i'rab jumlah ismiyah? Fi mahali raf'in, karena jumlah fi mahali. Kemudian yang kedua, dari jumlah fi'liyah. Laitas syababa ya'udu yauman, semoga masa muda ini akan kembali pada suatu hari. Nah, ini laita, angan-angan saja. Sudah tua kok tapi ingin mengharapkan masa muda lagi, yang enggak mungkin ya, kecuali nanti di akhirat. Laitas syababa ya'udu yauman. As-syabab khobar mansub dengan fathah sebagai isimnya laita. Ya'udu khobar dari laita jumlah fi'liyah fi mahali raf'in. Yauman sebagai dzaraf, kata keterangan waktu, untuk menunjukkan waktu, zaman. Itu dari jumlah fi'liyah. Sekarang kita masuk pada jumlah yang seterusnya, yaitu dari sibhul jumlah. Isim inna dapat berupa sibhul jumlah. Jumlah sebagaimana kita tahu ada dua, jar dan majrur dan dzaraf serta mudhof ilaih. Innarrahata ba'dat ta'abi, sesungguhnya rahah, istirahat itu setelah lelah, setelah capai. Jadi innarrahah akan dapat dicapai setelah dia itu merasa lelah. Rahata isim inna mansub dengan fathah. Ba'dat ta'abi, ya, susunan antara dzaraf, ba'da dan mudhof ilaihnya, fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. La rajula fiddari, fiddari khobarnya la fi mahali raf'in, rajula fi mahali nasbin. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yusra, yusra isimnya inna, dia diakhirkan karena dia nakirah, sedangkan khobarnya sibul jumlah sebagaimana telah diterangkan lalu. Kalau isim atau mubtada nakirah dan khobarnya dari sibul jumlah, maka wajib khobarnya didahulukan daripada isimnya. Apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma, amalnya batal. Jadi kalau inna atau saudaranya itu bersambung dengan ma, amalannya batal, tidak menasabkan isim dan tidak merofakkan khobar. wa annama ilahukum ilahun wahid, wa annama ilahukum ilahun wahid. Ilahu asalnya dia nasab karena ada anna, tapi tatkala anna bersambungan ma, maka batal amalannya kembali ke asal. Yang tadinya mubtada tetap rafa, yang tadinya khobar tetap rafa. Ilahu mubtada, ilahukum, ilahun sebagai khobar wahid yang satu. Contoh lain dari inna apabila kemasukan ma amalnya batal, innamal, innama, kemudian al-a'malu binniyati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi a'malu, tidak a'mala, karena innanya bersambung dengan ma, amalannya batal. Inilah wahai para pendengar sekalian tentang pembagian inna. Dan kita akhiri sekarang pembahasan inna ini dengan kapan sebuah inna itu dikasroh, dibaca inna bukan anna, dan kapan pula sebuah inna dibaca anna bukan inna. Kalau kita sudah mengetahui bahwa inna itu kapan saja dibaca inna, maka otomatis selain yang disebutkan nanti dibaca anna. Inna, dia dibaca inna bukan anna apabila jatuh yang pertama di awal jumlah. Jadi kalau dia jatuh di awal jumlah, dibaca inna, tidak anna. Inna a'tainaka kal-kawfar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kawfar. Kemudian ini inna di awal jumlah, pembahasan kita inna. Setelah kosam, kosam itu sumpah. Hamim, hamim, wal kitabil mubin, dan demi kitab yang jelas. Inna, inna, wal kitabi, dan demi, wal asri itu berarti demi masa. Begitu juga ini, wal kitabi, dan demi kitab yang jelas. Inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkannya. Pembahasan kita inna, dibaca inna karena dia jatuh terletak setelah kosam, sumpah. Kemudian yang ketiga, setelah qala, kul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuknya. Inna jatuh setelah kul, setelah qala. Kul itu fi'il amr, qala yakulu, kul. Inna bukan anna. Kemudian contoh lain dari setelah qala, qala inni abdullah, qala inni abdullahi, katakanlah dia telah berkata sungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Ini yang ketiga, inna dibaca yang pertama di awal kalimat, kemudian jatuh setelah sumpah. Yang ketiga itu dia dibaca setelah qala, jatuh setelah qala dibaca inna. Yang keempat, awal jumlah silah mausul. Jadi mausul kemudian jatuh setelahnya, maka setelahnya itu dibaca inna. Awalnya isim mausul kemudian jatuh setelahnya inna, maka dibaca inna bukan anna. Ja'allawi innahu najihun, telah datang yang dia orang yang sukses. Innahu setelah allazi. Awal jumlah haliyah, jumlah haliyah adalah jumlah yang menerangkan keadaan. Qabaltul ustaza wa innahu yasta'iddu lis safar, diharokati. Qabaltul ustaza wa innahu yasta'iddu lis safari, aku menemui ustaz. Wa innahu, nah pembahasan kita ini wa, wau di sini namanya wau haliyah, menunjukkan keadaan. Sedangkan keadaannya wa innahu yasta'iddu lis safar, sedang bersiap-siap untuk safar, berpergian jauh. Jadi saya menemui ustaz selagi dia sedang siap-siap untuk safar, berpergian jauh. Pembahasan kita awal jumlah haliyah dibaca inna, yaitu wa innahu, karena wau itu menunjukkan haliyah, menunjukkan keadaan. Innahu, innahu sebenarnya ustaz itu sedang ngapain, jadi menunjukkan keadaan, sedang siap-siap untuk pergi jauh, maka keadaannya dibaca inna bukan anna. Kemudian setelah haisu, setelah haisu maka dibaca inna. Yaskunun nasu, haitsu inna rahata mawfuratun. Manusia itu akan tinggal di rumahnya tatkala istirahat itu terpenuhi. Jadi manusia akan menetap tinggal di rumahnya kalau istirahat itu dapat terpenuhi, kalau enggak biasanya mencari tempat yang lain. Jadi rumah itu fungsinya adalah lirohah, untuk istirahat. Inilah berapa keadaan tentang inna, dari mulai pembagiannya, dari susunannya, kemudian amalnya, saudara-saudaranya, dan diakhiri dengan kapan dibaca hamzah itu inna tidak anna. Ada 6 tempat, maka kita perhatikan nantinya. Biasanya ciri yang lain itu kalau anna itu tanda hamzahnya itu di atas, tapi kalau inna tanda di bawah. Hanya ditampilkan di sini 6 tempat sebagai patokan dalam mengetahui kapan sebuah hamzah dibaca inna. Pembahasan baru, golongan isim-isim yang rofa. Setelah mubtada, khobar, kemudian isim kana dan khobar inna kita lalui, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang al-fa'ilu, fa'il. Fa'il ini sering sekali kita dapati dalam kitab-kitab yang tidak ada harakatnya. Al-fa'il, fa'il dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan subjek. Ialah isim rafa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan merupakan pelakunya. Jadi dia patokan kita rafa, termasuk golongan isim-isim yang rafa. Mabni ma'lum artinya disebutkan ada pelakunya, mabni ma'lum, dan merupakan pelaku. Jadi kedudukannya dalam kalimat sebagai subjek. Ayah pergi ke kantor, ayah sebagai subjek, predikatnya pergi ke kantor sebagai keterangan. Saya memukul anjing misalkan, saya subjek memukul, predikat kata kerja, kemudian anjing yang dipukul objeknya. Dalam bahasa Arab, kalau dia merupakan fa'il, maka i'rabnya rofa, rofa. Nanti alamatnya bisa dengan dhamma atau dengan alif atau dengan waw dan sebagainya. Untuk lebih jelas kita masuk contoh. Wawarisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewariskan kepada Daud. Siapa yang mewariskan? Sulaiman. Maka Sulaiman karena dia yang memberi warisan sebagai fa'il. Fa'il, rumusnya fa. I'rabnya apa Sulaiman? I'rabnya marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa Sulaiman tidak didhammah? Karena dia mamnu minasorfi, isim yang diakhiri dengan alif nun. Dawuda mansub sebagai objek. Kita akan tahu nanti isim-isim yang nasab. Qalallahu, Allah berfirman. Kalau dalam sebuah hadis, misalkan dalam hadis-hadis sering qala rasulu, rasulullahi. Rasulu itu marfu karena dia sebagai fa'il. Siapa yang berkata, siapa yang berfirman, siapa yang bersabda, jawabannya itulah sebagai fa'ilnya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari yang manusia itu bangkit menuju Rabbnya al-alamin, yang maha tinggi, yang maha menguasai. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Wa yauma idzin yafrahul mu'minuna. Pada suatu hari yang kaum mukminin itu berbahagia. Yauma yakumu, pada hari yang yakum, berdiri. Siapa yang berdiri? An-nasu. Karena manusia itu yang melakukan pekerjaan berdiri, maka dia sebagai subjek, sebagai fa'il dalam bahasa Arab. I'rabnya marfu, tanda rofaknya an-nasu dengan dhammah. Lirabbil alamin. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada suatu hari yang kaum mukminin itu berbahagia. Siapa yang berbahagia? Al-mu'minun. Al-mu'minun fa'il, marfu, tanda rofaknya dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jadi yang yafrah al-mu'minun. Fa'il dapat berupa tiga macam. Isim mu'rab, yang pertama isim mu'rab seperti di atas. Wawarisa Sulaiman, Dawuda, yafrahul mu'minun. Mu'minun isim mu'rab. Isim mabni, isim mabni bisa menjadi fa'il. Contohnya jalastu, aku telah duduk. Aku tu namanya tak fa'il. Ta tu di situ domir rofa mutasil bil fi'li. Jadi dinamakan domir rofa karena dia kedudukannya di tempat rofa. Imma sebagai fa'il atau sebagai mubtada dan sebagainya. Jalastu, saya telah duduk. Tu domir rofa mutasil dengan fi'il sebagai fa'il. Apa i'rabnya? I'rabnya bukan marfu tapi fi mahali raf'in karena isim mabni. Jangan lupa. Jadi yang di i'rab fi mahali yang pertama itu isim mabni, kemudian masdar muawwal, kemudian sibhul jumlah, kemudian jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Najaha hadzat talibu. Murid ini telah sukses. Najaha fi'il madhi. Hadza adalah fa'il dari najaha. At-talibu marfu sebagai badal, istilah badal nanti penjelasannya. Yang ketiga masdar muawwal. Nah, masdar muawwal sebagaimana disebutkan di muka bisa disusun dari an dan fi'il mudhari plus fi'il mudhari atau anna. Jadi diharokati di sana untuk dibedakan dalam kurung. Anna ismuha wa khabaruha. Anna isimnya dan khabarnya. Contoh, bila masdar muawwal susunannya dari an dan fi'il mudhari. Yang bagi antafuza, layaklah, sepantasnya kamu itu berhasil. Yang bagi annaka faizun, ini susunan masdar muawwal dari anna isimnya dan khabarnya. Annaka faizun khabar anna, ka isim anna. Yang menjadi pembahasan adalah yang di garis bawah, yaitu annaka faizun dan antafuza. Sarwani annaka najahta, ini dari anna isimnya dan khabarnya. Sarwani antanjaha, ini semua masdar muawwal. Kalau dirubah ke masdar sharih menjadi yang bagi fauzuka, karena faza ya fuzu fauzan diambil dari masdar asli kemudian disambungkan dengan domir yang sesuai. Ka, kamu berarti ka. Selayaknya fauzuka, kamu itu pantas, selayaknya berhasil. Sarwani najahuka, membahagiakanku keberhasilanmu. Najah, masdar dari najaha. Najaha yang jahu, najahan. Karena sebagai fa'il tidak najahan tapi najahu di rafa mufrad dengan doma. Ya sarwani najahuka. Jika fa'ilnya musanna atau jamak maka fi'ilnya tetap mufrad. Nah, berbeda dengan mubtada khobar. Kalau mubtada musanna maka khobarnya musanna, tapi ini beda. Kalau fa'il musanna dua atau jamak banyak maka fi'il tetap mufrad tunggal. Kama ar-rajulani, telah berdiri dua orang laki-laki. Kama ar-rijalu, telah berdiri beberapa orang laki-laki. Pembahasan kita fa'ilnya ar-rajulani. Ar-rajulani musanna tapi fi'ilnya tetap mufrad, yaitu kama, tidak koma, koma, tidak koma tambahan alif tapi tetap mufrad koma. Koma ar-rijalu, koma mufrad ar-rijalu jamak. Komu ar-rijalu, ini salah. Mengapa? Karena kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad, tetap satu, tidak ikut-ikutan jamak. Oleh karena itu kalau kita katakan komu, komu ini jamak, koma koma komu, komu jamak, ar-rijal jamak, salah. Karena antara fi'il dan fa'il tidak harus sama dalam bilangannya. Kemudian catatan diperhatikan di sini, apabila fa'ilnya berupa isim mu'annas hakiki, yaitu yang menunjukkan manusia, dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya, ya, jadi mu'annas hakiki, baik itu manusia atau hewan, kemudian dia itu jatuh langsung setelah fi'il, tidak ada pemisah, atau fa'ilnya itu berupa domir mustatir untuk mu'annas, maka fi'ilnya wajib diberi tak ta'nis. Tak ta'nis, tak yang terbuka untuk menunjukkan wanita. Lebih jelasnya komat hindun. Hindun mu'annas hakiki. Ya, mu'annas hakiki telah lalu penjelasannya. Maka koma wajib pakai tak ta'nis. Komat, tidak koma hindun, salah. Karena koma itu mudakar, tapi kalau komat menunjukkan mu'annas, domirnya hiya. Komat hindun. takumu hindun, ini fi'il mudhari'nya, koma yakumu takumu hindun. Zainabu hadarat, nah ini adalah fa'il berupa dhamir mustatir. Pada kata-kata Zainabu, Zainabu marfu' mubtada, khabarnya hadarat. Mana fa'il hadarat? Dhamir mustatir yang ada tak ta'nisnya di situ, hadarat. Kembalinya ke Zainab, maka hadarat wajib karena dia fa'ilnya berupa dhamir mustatir, wajib diberi tak ta'nis. Tidak Zainabu hadarat, tapi hadarat. Contoh-contoh yang disilang itu salah. Takumu hindun, ya. Asyamsu tola'at, tola'at fa'ilnya dhamir mustatir, maka wajib. Kalau koma hindun salah, koma mudzakkar, Zainabu hadarat salah. Karena Zainab mu'annas dan hadoro fa'ilnya mustatir, harusnya pakai tak ta'nis.